Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang berbahagia, kita masih mengkaji tafsir Sa'rawi. Pada hari ini kita telah sampai pada ayat 85 dari surat Thaha, surat ke-20 dari urutan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahu musamiri. Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam tafsir inspirasi kita membaca, meraih ridho Allah terkadang diganggu, digoda dan digugat. Tetap berada di jalannya dan jangan goyah. Ada dua komponen yang sekarang lagi menghadap Allah untuk mencari ridhonya. Pertama, Nabi Musa alaihissalam dengan semangat dan penuh rasa bahagia, dia ingin mencari ridho Allah. Yang kedua, kaumnya yang masih belajar bagaimana mencapai ridho Allah. Kaumnya digoda. Fatanna kaumaka. Digoda, diuji, diganggu, dan digugat. Pendengar yang dimuliakan Allah, hidup ini adalah ujian. Ujian tidak saja dalam keadaan susah, duka, terhimpit, dan terjepit. Tetapi ujian juga dapat terjadi di saat suasana senang seperti lebaran kali ini, di saat suasana bahagia, di saat suasana lapang, di saat suasana damai dan sejahtera. Bahkan kita sering menemukan tabrakan terjadi di suasana lapang dan nyaman dibandingkan di saat suasana terjepit, krodit, dan begitu berantakan. Kenapa? Karena di saat susah banyak manusia yang mawas diri dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di saat senang, bahagia, banyak manusia melupakan Allah Tuhannya yang maha pengasih, lagi maha penyayang, yang telah memberikannya rezeki serta segala kecukupan untuk dirinya. Maka ketika kita di awal diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanlah yang baik-baik dan jangan berlebih-lebihan, di sini ada cobaan dan ujian. Jangan sampai ujian bisa kita hadapi di saat Ramadan dalam suasana lapar, tapi kita gagal di saat suasana kenyang dan menyenangkan. Untuk itu, meraih ridho Allah yang terkadang ada ujian di dalamnya, tetaplah istiqomah. Jangan sampai goyah dan lari dari ridhonya menuju kesesatan. Ada banyak setan. Setan yang dulu terbelenggu di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini sudah mulai melakukan aktivitasnya. Setan dari jenis jin terbelenggu sekarang sudah terbuka, tapi setan dari jenis manusia yang digambarkan di dalam surat ini ada contoh, yaitu Samiri, lebih dahsyat lagi menggoda kita. Boleh jadi bisikan teman dekat kita menggoda kita untuk mulai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetaplah bahagia dalam ridhonya, karena cobaan tidak saja datang di waktu susah, tapi juga terkadang dan lebih sering datang di waktu senang. Untuk lebih jelasnya tentang godaan dan ujian ini, kami minta kepada Ustaz Perdana menjelaskannya lebih lanjut. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ini, maka redaksi ayat ini memberikan satu hal yang menarik kepada kita, karena Allah mempergunakannya dalam bentuk fi'il madhi, yaitu pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan pada masa sebelumnya. Qad fatanna, sungguh kami telah memberikan cobaan kepada kaummu. Ya, kaumaka min ba'dika, kepada kaummu wahai Nabi Musa. Kenapa Allah pergunakan fi'il madhi di sini? Karena Allah ingin memberikan gambaran kepada kita semua, kepada Nabi Musa pada saat itu, bahwa sebenarnya Allah tidak hanya memberikan cobaan, tidak akan tidak hanya akan memberikan cobaan, tetapi sebenarnya cobaan itu sudah Allah berikan dalam masa-masa sebelumnya, ya. Jadi kehidupan umat Nabi Musa itu banyak sekali cobaannya. Selesai satu, muncul lagi cobaan yang lain. Nah, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal, bahwa sebenarnya cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya adalah untuk mengetes, ya, untuk memberikan satu ujian kepada setiap hambanya, apakah mereka akan semakin kokoh keimanannya, semakin percaya kepada Allah, atau malah akhirnya kepercayaan kepada Allah itu hilang hanya gara-gara sedikit cobaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, di dalam surat Ar-Rum sendiri Allah sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa keberimanan kita itu pasti akan memberikan dampak adanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu aitsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia itu mengira bahwa ketika mereka mengatakan kami beriman, mereka akan dibiarkan saja tanpa diberikan cobaan? Jadi sebenarnya cobaan itu adalah suatu hal yang lumrah, suatu hal yang merupakan sunnatullah kepada orang-orang yang mengatakan diri mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu, di dalam kehidupan kita juga penuh dengan hiasan tantangan dan cobaan itu penuh di dalam kehidupan kita. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa ternyata beragam cobaan, tantangan, dan masalah yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Musa itu beragam sekali. Kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, kenapa kemudian di sini Allah mengatakan wa adallahumus samiri? Kenapa akhirnya kaum Nabi Musa itu berhasil disesatkan lagi oleh si samiri? Ya. Sebelumnya para tukang sihir kemudian mengatakan keberimanan mereka kepada Nabi Musa. Waluqiyas saharatu sajida wa qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun, bi rabbi Haruna wa Musa. Ketika para tukang sihir itu jatuh tersungkur dan kemudian mengakui dan mengatakan kami beriman kepada Tuhannya Harun dan juga Tuhannya Musa. Ketika akhirnya Fir'aun mengancam mereka dengan mengatakan fala uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin fala usallibannakum fi juzu'in naqli wa ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa. Kamu akan aku salib di atas tiang itu, ya, aku akan potong kepala kamu, ya, dan akhirnya kamu akan tahu siapa di antara aku dan Musa itu yang paling hebat siksaannya. Ini ancaman Firaun. Tapi ternyata ancaman Firaun itu tidak membuat Nabi tukang sihir yang akhirnya beriman itu menjadi mundur. Mereka malah mengatakan qalu lan nu'siraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati wallazi fatarana. Kami tidak akan pernah mundur dengan ancamanmu itu, ya, dan kami tidak akan pernah berpaling dari hidayah yang telah Allah berikan kepada kami. Faqdi ma antaqad, lakukan apa yang mau engkau lakukan. Innama taqdi hazil hayatad dunya, karena sebenarnya yang engkau lakukan itu hanya sekedar di dunia ini saja, tidak bisa di hari akhirat. Jadi itu jawaban-jawaban yang begitu sangat kokoh yang disampaikan oleh para tukang sihir yang akhirnya beriman, sehingga mereka akhirnya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengikuti Nabi Musa. Nah, kenapa akhirnya di sini kemudian wa adallahu musamiri, akhirnya mereka kemudian bisa disesatkan oleh Nabi Musa? Apa masalahnya, ya? Disesatkan oleh Samiri, apa masalahnya kemudian mereka tersesat? Karena cobaan yang diberikan oleh Allah itu beragam bentuknya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal. Jadi memang cobaan itu ada yang dari sisi kekuatan, ya. Ketika mereka, para tukang sihir, melihat Nabi Musa lebih hebat kekuatannya daripada Fir'aun sihirnya, mereka akhirnya mau mengakuinya, ya, akhirnya mau beriman. Tetapi pada saat muncul godaan lain dalam bentuk penyesatan yang dilakukan oleh si Samiri, ya, apa yang dilakukan oleh Samiri ini akan digambarkan oleh ayat selanjutnya. Walakinnahum milna auzaram min zinatil qaumi faqazabnaha wa kadzalika alqasamiri. Kami dibawakan perhiasan dari kaum kami, ya, dan kemudian kami lemparkan ke dalam patung anak lembu itu sehingga akhirnya dia bisa berbicara. Akhirnya mulai susut keimanan mereka ketika berhadapan dengan satu kenyataan yang dalam pandangan mereka itu patung anak lembu bisa dibuat bersuara, ya, mereka akhirnya menjadi kebingungan ini. Ini siapa yang betul ini? Musa yang dulu mengeluarkan sihir, ya hanya sekedar ular saja, ataukah patung yang bisa berbicara ini? Ular yang dikeluarkan Nabi Musa itu tidak bisa berbicara. Ini patung, anak patung lembu bisa berbicara. Akhirnya kemudian keimanan itu menjadi tergerus, dan kemudian mereka akhirnya menyeleweng dan sesat dan mengakui bahwasanya patung itu sebagai Tuhan. Jadi menarik, pada intinya adalah kita kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam kehidupan ini akan banyak sekali beragam tantangan dan cobaan yang harus kita hadapi. Kita hanya butuh satu hal, tetap kokoh dengan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Perdana, dapat kita ambil kesimpulan, meraih ridho Allah terkadang diganggu, digoda, dan digugat. Bahkan hidup ini adalah ujian. Ujian dalam saat suka, ujian dalam saat duka, ujian dalam melaksanakan perintah Allah, ujian dalam saat meninggalkan larangannya, ujian saat digoda oleh setan, baik dari jenis jin dan manusia. Tetapi apapun ceritanya, tetap berada di jalan Allah dan jangan goyah. Tetap pilih yang terbaik dan jangan pilih yang buruk. Tetap bersama dengan Allah dan jangan bersama dengan setan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.